menjaga al-haq, menjaga untuk kita senantiasa istiqamah di atas al-haq, ajaran yang Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya berada di atasnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya terkhusus di akhir-akhir zaman seperti di zaman kita sekarang ini, setelah 1000 tahun lebih kita berpisah dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muncul banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, banyak sekali kebid'ahan-kebid'ahan yang mengharuskan kita semuanya lebih bermujahadah lagi, lebih besar lagi perjuangannya untuk menjaga keistiqomahan di atas sunnah. Membutuhkan kesungguhan yang begitu besar ketika di akhir zaman berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sebagai ayyam as-sabr, hari-hari kesabaran bagi mereka-mereka yang ingin tetap istiqomah di atas ajaran yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, inna min waraikum ayyam as-sabr lil mutamassik fihin bima antum alaihi ajrun ajru 50 minkum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya di belakang hari-hari kalian, Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sesungguhnya setelah hari-hari kalian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, akan muncul ayyam as-sabr, hari-hari kesabaran. Yang dimaksud dengan hari-hari kesabaran yakni tatkala orang-orang yang mengamalkan agama ini itu membutuhkan kesabaran yang ekstra. Orang-orang yang berpegang dengan al-haq membutuhkan perjuangan, pengorbanan, kesabaran yang sangat-sangat besar. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah menyebutkan tatkala mengomentari hadis ini, annahu ya'ti, ma'nahu annahu ya'ti alaihi minal balaya wal mihan wal fitan. Sesungguhnya itu akan datang di akhir-akhir zaman menimpa orang-orang yang al-mutamassikun, yang berpegang kuat dengan agamanya, al-balaya, berbagai macam bala, bencana, wal-mihan, berbagai macam ujian-ujian, wal-fitan, berbagai macam fitnah-fitnah, allati tu'zihi wa tadurruh, yang fitnah-fitnah, balaya, bencana-bencana tersebut, ujian-ujian tersebut, itu akan menyakiti, mengganggu orang tersebut. Iya. Sehingga dalam riwayat yang lainnya, asabiru fihi ala dinihi kalqabid ala al-jamri. Untuk orang yang bersabar keadaan orang-orang yang bersabar dalam hari-hari tersebut. Itu kalau tidak ada jamar, seperti seorang yang memegang bara api. Kira-kira sampai saat ini terbayang enggak oleh kita? Tatkala seorang kondisinya memegang bara api yang begitu panas. Itu permisalan yang Nabi alaihi salatu wasalam berikan kepada orang-orang yang berusaha berpegang dengan al-haq. Berusaha istiqomah di atas al-haq. Kondisinya seperti memegang bara api yang begitu panasnya. Dia ingin melepasnya. Tapi itu adalah agama. Itu adalah sunnah Rasul alaihi salatu wasalam yang harus dia pegang. Yang Rasulullah s.a.w. perintahkan. Wa'adhu alaihi bin nawajid. Gigit itu ajaranku dengan gigi geraham kalian. Tapi ketika dia berpegang dengan agama Rasul alaihi salatu wasalam, ternyata beratnya seperti seorang yang memegang bara. Sehingga orang-orang yang berpegang dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasalam di akhir zaman, karena banyaknya fitnah, balaya, wal mihan, cobaan-cobaan, ujian-ujian, itu begitu besarnya atau begitu beratnya seperti seorang yang memegang bara api. Subhanallah. Min syiddati sabri, kata Syekh bin Baz rahimahullah, karena beratnya kesabaran yang harus dia tanggung. Ya. Min syiddati sabri ala dini, karena beratnya kesabaran yang harus dia jalani demi mempertahankan agamanya. Demi mempertahankan manhajnya. Mempertahankan imannya. Ya, ala imanihi wa sabatihi alaihi, demi mempertahankan keimanannya dan keistiqomahannya. Karena kalau dia enggak sabar ya ikhwah, dia enggak pegang ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, dia lepaskan, dia tinggalkan ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia akan menyimpang. Dia akan tersesat. Dan dia iyadzabillah akan menjadi binasa. Sehingga seorang mukmin yang betul-betul menginginkan surga, betul-betul menginginkan untuk selamat di kehidupan dunia dan masuk ke dalam surga, dia akan berjuang, bersabar. Walaupun beratnya seperti memegang bara api. Ya. Ka'annahu qabidun 'alal jamr min shiddati ma yusibuhu min al-alam wa shada'id tidalik. Keadaannya seperti seorang yang berpegang, memegang, menggenggam bara api. Ya. Karena betapa beratnya cobaan yang menimpa dirinya, perkara yang menyakitkan, perkara yang begitu menyusahkan di saat-saat muncul hari-hari kesabaran setelah dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di dalam hadis ini Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan wa hadzal hadis aydhan yattaji khabaran wa irsyadan. Hadis ini ada dua faedah atau dua konsekuensi yang dipahami dari hadis ini. Yang pertama berupa khabaran, berupa pengkhabaran. Wa irsyadan, yang kedua berupa bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kata beliau rahimahullah, amal khabar fa innahu alaihi salatu wasalam akhbar annahu fi akhir az-zamani yaqillul khairu wa asbabu. Adapun pengkhabaran dari beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Maka sesungguhnya beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya di akhir zaman itu akan sedikit kebaikan dan juga sedikit sebab-sebab yang mendukung kebaikan. Wa yakthuru syarru wa asbabuh, dan sebaliknya kejelekan akan semakin bertambah banyak dan sebab-sebab kejelekan itu semakin bertambah banyak. Subhanallah. Dan ini yang kita rasakan, iya. Di zaman kita, kita sudah merasakan betapa sedikitnya asbab-asbab yang mendorong untuk berbuat baik. Betapa sedikitnya kebaikan-kebaikan di zaman kita. Dan betapa banyaknya kejelekan, kebid'ahan, hizbiyah, ya, al-inhirafat, penyimpangan-penyimpangan dari ajaran sunnah Rasulullah SAW. Betapa banyak. Ya, ketika kita sholat di masjid, Masya Allah, selain masjid Salafiyin, kita akan mendapati, aduh yang ini enggak sesuai dengan sunnah. Kita mendengar khutbah Jumat masalah atau ceramah misterius, tiba-tiba ada yang sini, ini enggak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Terkadang kita harus tutup telinga. Oh amalan yang ini, Masya Allah, enggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam yang kita sudah merasakan sebahagian. Kemudian barakallahu fikum. Sebaliknya, wa annahu 'inda dhalika yakunu al-mutamassiku bid-din minan nas aqall al-qalil. Ketika itu orang-orang yang berpegang dengan ajaran yang benar, dengan agama yang benar, itu jumlahnya sedikitnya sedikit, sudah sedikit, lebih sedikit lagi, ya. Hadzal qalilu fi halati shiddatin wa mashaqqatin 'azimatin. Maka yang sedikit ini dalam keadaan begitu berat, dalam keadaan begitu susah dengan kesusahan yang sangat-sangat besar. Kahalatil qabidi 'alal jamdi. Seperti orang yang memegang bara api. Iya, kenapa bisa demikian? Min quwwatil mu'aridin. Karena betapa kuatnya orang-orang yang menentangnya. Ya, yang menentang orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu begitu kuat, begitu besar. Bahkan sebagian ikhwah ketika pulang di kampungnya, dia akan mendapati penentangan. Baik dari keluarganya, baik dari kerabatnya, baik dari tetangganya, baik dari jamaah di masjidnya, baik dari masyarakatnya. Ya. Sampai sebagiannya, sampai ada yang diintimidasi, sampai sebagiannya pada tingkatan fisik diganggu, disakiti. Ya, kalau dengan ucapan, ya subhanallah, antum insya Allah pernah mengalami. Ya. Diomong begini, dibilang begitu, kita udah berusaha untuk baik, untuk menyapa, Masya Allah, dengan kita menyapa, zahirnya bagus, padahal di belakangnya, perkataannya kadang pedis di telinga. Sabar. Ya, jangan sampai kemudian kita mundur. Aduh, saya udah dibilang begini. Sudahlah. Saya jangan melakukan yang seperti ini lagi. Ya. Jangan. Sabar menghadapi itu semuanya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi sunnatullah. Orang-orang yang berpegang dengan ajaran agama, kondisinya akan seperti itu. Masyaallah rahiman wa rahimakumullah, dan ini sudah terjadi. Dan ini juga merupakan bahagian daripada apa? Alamatun nubuwah. Tanda-tanda kenabian. Ya, di zaman Rasulullah SAW ini belum terjadi. Tapi kelak di akhir zaman, yakni sepeninggal zamannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, inna min waraikum ayyam as-sabr, sesungguhnya setelah hari-hari kalian ini akan muncul hari-hari kesabaran. Ternyata terjadi. Sehingga memang beliau SAW memang tidaklah berucap dari hawa nafsu. Tapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam berucap dari hawa nafsunya. Tidaklah yang beliau ucapkan kecuali itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita menjadi semakin yakin. Ya. Ketiga Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan demikian, orang-orang yang berpegang dengan sunnah beliau, berpegang dengan agama yang murni, akan mendapatkan tantangan, cobaan, ujian yang begitu berat seperti memegang bara api. Kita menjadi semakin yakin bahwasannya memang Rasulullah SAW tidaklah mengkhabarkan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, masyaAllah wa rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua yang disebutkan konsekuensi daripada hadis tersebut, kata Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, amal irsyadu fa innahu irsyadun li ummatihi an yuwattinu anfusahum ala hadhihi halati. Adapun hadis ini ternyata memiliki makna sebagai al-irsyad, bimbingan dari beliau alaihi salatu wasallam. Memang bentuknya pengkhabaran. Inna min waraikum ayyamus sabr, sesungguhnya di belakang hari-hari kalian akan muncul hari-hari yang dipenuhi kesabaran. Ya. Al-qabidu fihin kal-qabid 'alal jamr. Ya. As-sabiru fihin kal-qabid 'alal jamr, orang-orang yang bersabar ketika mengamalkan agama. Orang-orang yang bersabar ketika berpegang dengan al-haq itu kondisinya seperti memegang bara api, bentuknya pengkhabaran. Ya. Tapi makna yang tersirat di dalam pengkhabaran ini adalah apa? Irsyadun li ummati. Ini adalah bimbingan untuk umat beliau alaihi salatu wasallam, kita semuanya. An yuwattinu anfusahum ala hadhil halah, untuk mengokohkan diri-diri mereka dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Jadi di sini ada perintah, hendaknya kokohkan, tegarlah engkau. Walaupun cobaan seberat apapun, walaupun ujian seberat apapun, walaupun gangguan sebanyak apapun, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Sehingga orang-orang yang bersabar kondisinya luar biasa. Nah, sehingga kita harus mengokohkan diri-diri kita, menyabarkan diri-diri kita, menabahkan hati-hati kita semuanya di atas al-haq. Walaupun kondisinya seperti ini. Ya, wa an ya'rifu annahu la budda min. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya ini adalah perkara yang pasti dan pasti akan dialami. Ya, ketika seorang berpegang dengan agama, maka di situ apa? Cobaannya pun akan semakin bertambah. Seorang ketika berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ujiannya pun akan semakin ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, yubtala rajul ala hasabi dini. Kata Nabi SAW, seorang akan diberikan cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Dulu ketika dia belum kenal dakwah, dulu ketika dia belum kenal dakwah sunnah, belum mengenal ajaran sunnah Rasulullah SAW, dia gak pernah mengalami cobaan-cobaan seperti ini. Ya, dia Masya Allah hidupnya gak pernah mendapati ujian-ujian yang berat. Nah, beraktivitas sehari-hari tanpa ada ujian dan cobaan. Tapi ketika dia sudah mengenal dakwah tauhid, dakwah manhaj salaf, ternyata dia kadang diberi ujian. Dan ini pasti. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Maka Allahu liyadharul mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha min al-thayyib." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah azza wa jalla akan membiarkan kalian dalam keadaan kalian kondisinya seperti ini. Hatta yamiza minal tayyib, al-khabitha minal tayyib. Sampai Allah azza wa jalla pisahkan antara yang buruk dengan yang baik. Ya, ketika seorang sudah menyatakan diri saya salafi, saya ahlu sunnah, saya akan berpegang dengan sunnah, saya akan mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, Allah azza wa jal tidak akan membiarkan kondisi kalian seperti itu. Ya, alama antum alaihi, di atas apa yang antum sekarang berada di atasnya, kecuali Allah akan berikan cobaan, ujian. Ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan dan ujian, yang dengan cobaan dan ujian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan memisahkan mana yang al-khabis, yang buruk, mana yang tayyib, mana yang baik. Kata Imam Nukasir rahimahullah, la budda an ya'qida sababan minal mihnati, maka sudah menjadi keharusan Allah menetapkan berbagai macam sebab-sebab cobaan. Yadhhar fihi waliyuk, sehingga akan muncul, akan nampak siapa yang menjadi wali Allah yang sebenarnya, orang-orang yang betul-betul tulus ikhlas berpegang dengan agama ini, tulus ikhlas dalam berpegang dengan kebenaran yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya, wayaftadhu fihi aduwwuhu, dan juga akan terbongkar dengan ujian dan cobaan tersebut siapa yang sebenarnya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'rafu bihil mu'minu sabiru wal munafiqul fajiru, dengan ujian cobaan yang Allah Azza wa Jalla timpakan, dan ini merupakan satu kemestian, itu akan bisa diketahui siapa yang mukmin dengan sabar, siapa betul-betul orang yang bersabar berpegang dengan Allah, dan siapa orang-orang yang munafik, siapa orang-orang yang munafik, yang sekedar pengakuan di lisan, hatinya ternyata beda. Dia menyatakan mukmin dengan lisannya, hatinya ternyata tidak. Dia menyatakan ahlu sunnah salafi dengan lisannya, ternyata batinnya mengandung, menyimpan, menyembunyikan hizbiyah, kebid'ahan, ya, menyembunyikan perkara-perkara yang menyelisih manhaj salaf. Subhanallah. Sehingga kadang ujian dan cobaan itu merupakan di antara hikmahnya, akan bisa memisahkan, ya, antara al-khabitha minal tayyib, orang-orang yang buruk dari orang-orang yang baik. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam keadaan apa Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengingatkan di antara konsekuensi daripada hadis ini adalah, hadis ini mengandung bimbingan agar kita mengokohkan diri-diri kita, agar kita menjadi seorang yang tegar, teguh, kokoh pendirian dalam kondisi-kondisi penuh cobaan dan ujian. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa anna man iqtahama hadhihi al-uqubat wa sabara ala dinihi wa imanihi ma hadhihi al-mu'aradat ma hadhihi al-mu'aridat fa inna lahu 'inda Allahi a'la darajat. Bahwasanya barang siapa yang berusaha untuk dia melawan cobaan-cobaan tadi, menghadapi, ada cobaan dia hadapi dengan sabar, ada ujian dia hadapi dengan tabah, dan dia tetap kokoh berpegang dengan agamanya. Dia bersabar menjaga keimanannya ketika menghadapi apa? Tantangan-tantangan, ujian-ujian tadi. Iya, fa innalahu indallahi a'la darajat. Maka sesungguhnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan a'la darajat, derajat yang paling tingginya, al-jannah. Ya, ini sebagai bentuk apa? kesabaran dia. Al-jazaa' min jinsil amal, ketika balasan memang sesuai dari jenis amalannya. Ketika dia di dunia begitu sabarnya, begitu tabahnya menghadapi cobaan dan ujian yang begitu beratnya. Kemudian dia berusaha untuk berkorban, ya, lahir dan batin terkadang, demi mempertahankan akidah, mempertahankan manhaj. Kadang sampai dia harus rela mengorbankan perkara-perkara yang dia cintai. Maka dia dalam keadaan apa? Balasannya pun begitu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala seorang insan menghadapi ujian dan cobaan yang begitu berat, ingat-ingatlah pahala yang begitu besar di surga, agar menjadi tambah. Innama yuqasabirun ajruhum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah balasan pahala untuk orang-orang yang bersabar itu dengan pahala yang bighairi hisab. Pahala yang tidak ada batasan. Masyaallah. Ya, pahala yang tidak ada batasan untuk mereka-mereka yang bersabar di dalam menjalankan agamanya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wa sayu'inuhu maulahu ala ma yuhibbuhu wa yardahu. Kemudian kata Syekh Drahman bin Nasir Sindi rahimahullah, dan kemudian Allah Azza wa Jalla sang maula itu akan menolong dia. Masya Allah. Ketika seorang insan yatahammal, ketika seorang ahlu sunnah tabah, berpegang dengan kebenaran, berpegang dengan al-haq, cobaan, ujian, tantangan, rintangan begitu banyak, dia berusaha sabar dan tabah. Ternyata apa? Dengan kejujuran dia dan keikhlasannya, Allah Azza wa Jalla akan menolong dia, akan membantu dia. Ya, ala ma yuhibbuhu wa yardahu, dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, masya Allah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi dan ikhwana al-ahibbah hadirakumullah, mari kita perbaiki keikhlasan kita dalam menjalankan manhaj yang mulia. Mari senantiasa kita benahi keikhlasan kita dalam beragama. Ketika seorang insan hatinya dalam keadaan dipenuhi keikhlasan, hatinya dipenuhi dengan ketulusan dalam bermanhaj, betul-betul dia mempertahankan agama ini karena Allah Azza wa Jalla, pasti dan pasti walaupun ujian cobaan begitu beratnya, Allah gak akan menyia-nyiakan dirinya. Allah gak akan menelantarkan dirinya. Bahkan sebaliknya, Allah akan membela, menolong, membantu. Ketika dirinya berusaha tabah dan sabar dengan penuh keikhlasan menghadapi ujian-ujian dan cobaan. Ketika dia dalam hati berusaha untuk tabah dan sabar karena Allah, dia sehingga bersungguh-sungguh. Ketika datang cobaan, dia semakin berpegang dengan agamanya. Datang ujian, semakin dia mendekat kepada Allah. Datang cobaan dan ujian, tantangan, masya Allah, sampai kadang rambutnya sudah beruban sebelum masanya, saking beratnya. Apa yang harus dihadapi? Saking beratnya cobaan yang dihadapi, tapi dia berusaha untuk mujahadah, bersungguh-sungguh dengan keikhlasan dan ketabahan. Allah gak akan menyia-nyiakannya. Allah justru akan membantunya. Allah justru akan membelanya. Walaupun terkadang pembelaan dari Allah Azza wa Jalla butuh untuk ditunggu dengan kesabaran pula. Fata limana azzanullah yakum. Tapi yang jelas, orang-orang yang memiliki keikhlasan dan kejujuran dalam beragama, cobaan dan ujian, ya, ketika dia menghadapi cobaan dan ujian, pasti Allah akan membantunya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha la ma'al muttaqin. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan bimbing dia. Kami akan bimbing orang ini, berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dalam surat Al-Ankabut Allah Azza wa Jalla menyebutkan janji untuk mereka-mereka yang bermujahadah, berpegang dengan agama, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, walaupun cobaan, ujian, tantangan begitu besar, begitu banyak. Tapi ketika dirinya berusaha untuk mengikhlaskan diri dalam beramal, itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla menghadapi ujian-ujian tadi. Allah akan bimbing dia. Allah akan berikan petunjuk. Wah, ketika lagi menghadapi cobaan dari pihak orang tua, kadang kita bingung bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Kita menengadahkan tangan ke langit, berdoa kepada Allah, memohon bimbingan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa jalan keluar? Ya Allah, ketika saya menghadapi cobaan seperti ini. Kemudian dia berusaha untuk semakin mempertajam keikhlasannya. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka balasannya Allah Azza wa Jalla akan menolong dia, memberikan solusi. Ya. Jadi ini al-irsyad, bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita harus tegar, kokoh dalam menghadapi itu semuanya. Pegang agama ini. Ya, insyaallah Allah Azza wa Jalla ketika melihat kejujuran dan keikhlasan seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Bahkan sebaliknya, Allah akan membelanya, Allah akan membimbingnya, Allah akan menolongnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga inilah yang harus senantiasa kita menyadarinya. Konsekuensi yang harus diterima oleh orang-orang yang belajar ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Konsekuensi yang harus dijalani. Ya, siapa saja yang menempuh jalannya Rasulullah alaihi salatu wasallam, pasti dan pasti dia akan menghadapi perkara-perkara yang membutuhkan kesabaran. Perkara-perkara yang membutuhkan kesabaran. Berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana dulu Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau menjalankan agama ini, beliau pun mendapati ujian, cobaan, tantangan yang begitu berat. Maka demikian juga orang-orang yang meniti jejak beliau. Demikian juga orang-orang yang berusaha menempuh jalan yang Rasulullah SAW sudah menempuhnya. Pasti dan pasti dia akan menghadapi perkara yang berat yang menyebabkan dia harus bersabar. Hal ini disyaratkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menyebutkan ayat inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Al-Quran secara berangsur-angsur. Ajaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian setelahnya, ayat sesudahnya Allah azza wa jalla memerintahkan fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah engkau dalam menjalani hukum Rabbmu. Ya, wala tuti' minhum asiman aw kafur. Jangan engkau mentaati ya mereka-mereka, orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang berusaha berpegang dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam, ajaran wahyu yang diturunkan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasallam, maka dia sangat membutuhkan kesabaran. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah engkau dalam menjalani hukum-hukum Rabb. Ayat ini walaupun konteksnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat ini juga berlaku untuk kita semuanya. Apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari syariat, dari agama, itu semuanya membutuhkan kepada kesabaran. Akan membawa konsekuensi datangnya berbagai macam cobaan dan ujian. Tidak akan pernah dibiarkan manusia mengatakan kami salafi, kami beriman, kami seorang ahlu sunnah, kami adalah orang yang pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian pengakuannya itu akan begitu saja berlalu tanpa ada datang cobaan dan ujian. Abada. Hikmah Allah menafikan hal itu. Tadi sudah kita sebutkan, kita sudah mendengar ayat makanallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin di atas apa yang kalian berada di atasnya, kecuali Allah akan berikan cobaan dan ujian. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka nafi hikmatillahi an yatrukal mu'minin ala ma antum alaihi. Tidaklah termasuk hikmah Allah Azza wa Jalla tatkala Allah membiarkan kaum mukminin dalam kondisi yang kalian sekarang berada di atasnya. Min al-ikhtilati wa adami at-tamayyuzi. Yakni ketika masih tercampur berbaur dan tidak ada pemisah, ya, yumayyizu al-khabitha min at-thayyib, yang memisahkan antara orang-orang yang buruk dan orang-orang yang baik. Wal mu'min wal munafiqi, dan juga mu'min dan munafiq, as-shadiq wal minal kadhib, dan juga orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Semuanya ngaku salafi, semuanya ngaku ahlu sunnah, semuanya ngaku menjadi pengikut sunnah di atas manhaj salaf. Kemudian dibiarkan begitu saja, enggak dicoba, enggak diuji, enggak didatangkan berbagai macam fitan wal mihan. Hikmah Allah menafikan hal ini. Artinya betul-betul kalau sudah bilang salafi, siap-siap. Kalau sudah bilang saya ahlu sunnah, siap-siap. Bekali diri-diri kita dengan kesabaran. Kita mungkin di zaman sekarang belum mendapati cobaan dan ujian yang begitu berat seperti umat-umat terdahulu. Kita mungkin di zaman sekarang belum begitu besar cobaannya. Kenapa? Karena memang ketakwaan dan keimanan kita masih belum seberapa. Ya. Yubtala rajul ala qadri dini. Seorang akan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan ukuran agamanya. Tapi subhanallah, ketika seorang sudah semakin bertegang dengan agama ini, semakin menjalankan agama ini, maka cobaan dan ujian itu akan semakin bertambah. Ya, tapi seorang insan jangan mencari-cari cobaan dan ujian, jangan. Pegang terus agama ini, pelajari terus agama ini. Jangan kemudian mana ujiannya ya? Mana cobaannya ya? Jangan. Ya. Kenapa? Barakallahu fikum. Khawatir ketika udah datang cobaan, ya, dalam keadaan apa? Kita gak mampu menghadapinya. Khawatir. Kita harus mengkhawatirkan keselamatan agama kita. Tapi kalau sudah datang cobaan dan ujian, sabar. Ketika sudah datang cobaan dan ujian, bekali diri-diri kita dengan kesabaran. Ya, sabar. Berpegang dengan agama ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan apa? Allah azza wa jalla menyebutkan alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftan. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang satu dan seterusnya. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika sudah mengatakan amanna, kami beriman. Mereka mengatakan kami berpegang dengan sunnah. Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan diuji, dicoba. Ini pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk teguran buat kita semuanya. Bahwasanya ketika kita sudah menyatakan diri sebagai seorang mukmin, beriman seperti imannya Nabi dan para sahabatnya, berusaha menjalani prinsip-prinsip keimanan yang seperti Nabi dan para sahabatnya jalankan, ketika kita sudah mengamalkan agama seperti yang Nabi dan para sahabatnya amalkan, apakah akan dibiarkan begitu saja? Tidak akan dicoba, diuji oleh Allah Azza wa Jalla, akan dites. Kemudian Allah menegaskan kembali, walaqad fatanna alladziina min qablih, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Di situ disebutkan walaqad fatanna alladziina min qablih dengan ditaukid, dan sungguh-sungguh dengan nun taukid lagi, dengan qad, kami akan uji atau kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Faya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga dengan ujian-ujian tersebut Allah Azza wa Jalla akan mengetahui siapa yang betul-betul jujur keimanannya dan siapa yang ternyata berdusta dalam pengakuannya. Sehingga cobaan itu merupakan sarana untuk menunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Dan ini merupakan satu keharusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mengaku berpegang dengan kebenaran, berpegang dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ya, ma'asyiral ikhwah wal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita saling mengingatkan untuk menyabarkan diri-diri kita, untuk menegarkan diri-diri kita ketika kita bersama-sama berpegang dengan agama yang mulia ini, berpegang dengan manhaj salaf yang kita sudah yakini akan kebenarannya. Iya. Dan kesabaran yang harus kita persiapkan itu dengan sebanyak-banyaknya sepanjang hidup kita. Kesabaran mutlak dibutuhkan. Ya, bahkan nilai kesabaran di hati seorang ahli sunnah itu begitu tingginya, begitu besarnya nilai kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang ahli sunnah. Ya, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, inna sabra minal iman bimanzilati ar-ra's. Sesungguhnya kesabaran posisinya di dalam keimanan itu kedudukannya seperti kedudukan kepala di dalam jasad seorang insan minal jasadi. Iya, saking pentingnya. Kalau ingin menjaga iman, kalau ingin menjaga keimanan pada diri seorang, maka sabarnya itu menjadi prioritas utama. Sabarnya, kedudukannya seperti kepala. Ya, kalau ada seorang gak ada kepala, kepalanya udah utuh, gak ada lagi kehidupan. Demikian juga iman. Keimanan itu butuh untuk dipertahankan dengan sabar. Dan posisi kesabaran itu kedudukannya begitu tingginya, begitu sangat vitalnya, begitu sangat pentingnya yang namanya sabar dalam mempertahankan iman, seperti kedudukan kepala di dalam jasad seorang insan. Sehingga kita pun mendapati, barakallahu fikum, umat-umat terdahulu mereka sangat sabar dan tabah. Ya, begitu besarnya kesabaran mereka di dalam mempertahankan agama ini. Karena posisi kesabaran, kedudukannya itu begitu pentingnya. Ya. Sampai-sampai Ali radhiyallahu ta'ala menyatakan, ala la imana ala man sabar. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Ketahuilah, tidak ada iman bagi orang yang enggak punya sabar lagi. Ya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bersabar lagi. Kenapa? Karena ketika seorang ingin mempertahankan iman dan takwanya, dia akan mendapati cobaan dan ujian. Kalau sudah tidak bersabar, maka imannya akan luntur, luntur, luntur, bisa hilang. Sampai dia, ya zambillah, menjadi kufur. Sehingga, seorang yang sudah mengatakan, amanna, kami beriman, ya, itu pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian. Baik. Fadhal iman azianallah yakum. Sedikit, ya, kita atau Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan, memerintahkan kita untuk beristianah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabar dan sholat. Ya, ketika kita subhanallah mendapati ujian, cobaan yang begitu beratnya dalam memegang manhaj ini, maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan dua amalan yang sangat mulia. Dua amalan yang sangat mulia. Astabir wassalah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah." Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan dua amalan ini, dengan as-sabr was-shalah, kesabaran dan salat. Ya. Di sini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, amarallahu ta'ala al-mu'minin bil isti'anati 'ala umurihim ad-dunyawiyyati ad-diniyyati wad-dunyawiyyah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk meminta tolong dengan dua amalan ini. Ya. Sabar dan sholat. Untuk meraih kemudahan dalam urusan agama ataukah dalam urusan dunia. Ya. Disebutkan terlebih dahulu di sini as-sabr. Ista'inu bis-sabri. Ya, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan dua amalan ini, bis-sabri was-shalah. Dengan kesabaran dan dengan sholat. Berarti menunjukkan sabar itu posisinya luar biasa. Disebutkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk bersabar. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan as-sabru afas-sabru huwa habsun nafsi. Sabar itu adalah menahan jiwa. Wa kaffuha amma takrah. Dan untuk menahan jiwa dari perkara yang dibenci. Perkara yang tidak disuka. Ya. Apapun perkara yang tidak disuka ketika dia hadapi. Hadapi itu semuanya dengan kesabaran. Tahan diri kita. Jangan sampai kita melepaskan agama ini, jangan sampai kita meninggalkan agama ini. Ya. Subhanallah. Dikarenakan kita melihat dan mengalami hal-hal yang dibenci. Tahan jiwa kita. Tabahkan diri-diri kita. Untuk terus berpegang dengan agama ini. Untuk terus mengamalkan agama ini. Fahuwa salah satu aksam dan beliau menyebutkan sabar ada tiga macam. Sabruhu ala ta'atillahi. Yang pertama bersabar dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Hatta tu'addiha sampai dalam keadaan engkau menjalankan agama ini. ketika kita mengamalkan agama ini, semuanya butuh kesabaran. Ya. Semuanya membutuhkan kesabaran. Ketika kita ingin menjalankan sholat, kadang ada tantangan dan cobaan. Ketika kita ingin ta'lim, belajar agama, kadang ada tantangan dan cobaan. Ketika kita ingin memelihara jenggot, ingin memakai jubah misalnya, atau akhwat, ingin menggunakan baju syar'i, muncul tantangan dan cobaan. Maka, walaupun itu semuanya dibenci, kita berat menghadapinya. Kita gak suka mendengar, coba apa, mendengar ucapan-ucapan pedes, kalam-kalam yang sangat menyakitkan, dan seterusnya. Sabar. Ya, kita ingat-ingat dulu Rasulullah SAW lebih parah, lebih berat tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapannya daripada Rasulullah, daripada kita semuanya. Dulu Rasulullah SAW sampai disebut penyair yang gila, disebut sebagai orang yang gila. Ya, dituduh ini dan itu. Apa yang kita alami itu masih belum seberapa. Masih belum seberapa. Sehingga sabar. Ya, mengamalkan agama ini. Karena mengamalkan agama ini sangat butuhkan kesabaran. Ya. Demikian juga kata beliau, sabar yang kedua, wa an ma'siyatillahi hatta tatrukaha. Engkau bersabar dari kemaksiatan kepada Allah sehingga engkau bisa meninggalkannya. Karena dorongan, ajakan untuk berbuat maksiat dan dosa itu begitu besar. Maka seorang insan sangat butuh kepada kesabaran. Butuh kepada mengekang jiwa, mengekang hawa nafsu untuk bisa menjauhi, terselamatkan dari apa? Perbuatan maksiat-maksiat. Kemudian yang ketiga, wa'ala aqdarillahi al-mu'limati fala tatasakhadha. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi berbagai takdir Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyedihkan. Sangat menyebabkan kita sedih dan sakit. Fala tatasakhadha, jangan engkau kemudian menjengkel, mendongkol di dalam hati kita ketika menghadapi cobaan-cobaan dan ujian, musibah-musibah yang dialami seorang insan. Karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan. Sabar ketika menghadapi musibah. Baik. Kata beliau rahimahullah, fastabru huwal ma'unatu al-'azimatu 'ala kulli amrin. Maka sabar itu adalah penolong yang sangat agung, penolong yang sangat luar biasa. Ya, amalan yang menjadi wasilah seorang hamba akan dimudahkan, seorang hamba akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ala kulli amr, dalam segala perkara. Ya, sabar sebagai modal utama. Fala sabila li ghairi sabir. Maka enggak ada jalan, enggak ada solusi bagi mereka yang enggak bersabar. An yudrika matlubah, untuk meraih cita-cita. Kalau dia udah enggak sabar, dia enggak dapat cita-cita, dia enggak dapat keinginan, dia enggak dapat apa yang diinginkan karena dia tidak bersabar. Ya. Barakallahu fikum, khususan at-ta'atu asyaqatu al-mustamirratu. Khususnya ketika menjalankan ketaatan-ketaatan yang berat, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Ya, ketika kita sedang menjalani manhaj salaf, ketaatan, masya Allah, keutamanya begitu besar dan kita sudah meyakininya. Ketika kita sudah berusaha belajar agama ini, mengamalkannya, mempraktekannya, dan menyebarkannya semampu kita, maka kita membutuhkan ekstra kesabaran. Ya, beratnya manhaj salaf, beratnya dakwah salafiyah, atau cobaan-cobaan yang dialami oleh salafiyin, maka itu sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Karena sepanjang kita menjalankan agama ini, maka di situ pula cobaan akan terus ada dan akan terus berlanjut. Ya, oleh karena itu kata beliau, fa innaha muftaqiratun ashadul iftiqar. Maka sungguhnya seorang itu sangat-sangat membutuhkan kesabaran dengan kebutuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tadi sudah disebutkan ucapan Ali radhiyallahu ta'ala, ya, seperti ketidukan kepala dalam jasad. Sehingga kita sangat butuh, sabar itu sangat dibutuhkan dalam mengamalkan agama ini. Ila tahammuli as-sabr, untuk kita tabah dalam menjalani kesabaran-kesabaran tersebut. Wa tajarru'i al-murarati asyaqati, dan kita harus meneguk pahitnya, ya, beratnya cobaan dan ujian. Ya, walaupun berat, pahit, ya, sakit kadang hati kita, tapi ternyata itu di balik itu terdapat perkara yang sangat-sangat manis dan perkara yang sangat-sangat lezat. Halawatul iman, lezatnya keimanan ketika seorang insan tabah dan sabar dengan penuh keikhlasan mengamalkan agama ini. Cobaan-cobaan, walaupun orang melihat dia kayaknya sengsara, walaupun orang melihat dia kayaknya kok susah, lu kok beratnya cobaan dan ujian yang dia alami. Tapi seorang dengan keikhlasannya dalam bermanhaj, dia akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, manisnya iman. Kadang dia bermunajat, berdoa pada Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Dalam salat witir, salat malam dia berdoa. Dia meneteskan air mata, mengadukan kepada Allah segala cobaan dan ujian. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Subhanallah, ternyata sesudah itu dia akan merasa lega, dia akan merasakan bahagia, dia akan merasakan manisnya iman yang tidak dialami oleh ashabud dunia dan yang semisalnya. Subhanallah, ikhwatal iman, a'azzanallahu yakum. Sehingga yang namanya sabar itu awalnya pahit, ya, awalnya berat, tapi akibat dan, ya, perkara yang ada di balik kesabaran itu begitu indahnya, begitu manisnya, ya, begitu lezatnya yang enggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Subhanallah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya, agar kita lebih tabah lagi dan lebih sabar lagi di dalam menjalani agama ini, kita bisa berkaca dengan kondisi umat-umat terdahulu yang ternyata mereka ketika mengatakan diri beriman kepada Allah, ternyata mereka mendapatkan cobaan dan ujian yang luar biasa. Yang kita sendiri kalau mengalami ujian tersebut, mungkin kita enggak mampu. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kita akan baca kisah kesabaran para salaf umat-umat terdahulu, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin antum sudah pernah baca, mendengarnya. Kita baca min bab istifadah dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, kana malikun fiman kana qablakum wa kana lahu sahir. Dulu ada seorang raja, orang-orang dari umat terdahulu sebelum kalian, raja yang memiliki tukang sihir. Falamma kabura sahiru qala lil maliki inni qad kaburat sinni wa hadara ajali. Ketika sudah tua tukang sihir raja tersebut, dia mengatakan kepada sang raja, sesungguhnya saya sudah tua dan sudah hampir mati, sudah dekat ajalku. Fadfa' ilayya gulaman li'allimahu sihir. Maka berikan kepadaku seorang pemuda agar saya bisa mengajari dia sihir menggantikan saya. Fadafa' ilaihi gulaman fakana yu'allimuhu sihir. Lalu sang raja pun memberikan seorang pemuda kepada tukang sihir raja tersebut agar diajari sihir untuk menjadi pewarisnya. wa kana bainas sahir wa bainal maliki rahibun, adalah ada ahli ibadah ketika pemuda ini ingin berangkat ke tukang sihir tadi, terdapat rohib, ahli ibadah dari ahli ibadah orang-orang Nasor. Ini kisah pada Bani Israel zaman dahulu. Fa'atal gulamu ala rahib fasami'a min kalamihi fa'ajabahu nahwuhu wa kalam. Maka sang pemuda sempat singgah. Oh, ini kok ada ahli ibadah? Ini ada orang baik. Sebelum dia menuju tukang sihir yang sudah diperintahkan oleh raja, dia melihat kepada seorang rahib ahli ibadah yang menakjubkan ucapannya. Mengagumkan sekali. Dan akhirnya apa? Setiap kali dia hendak belajar kepada tukang sihir, ya, dia singgah kepada rahib tersebut untuk belajar. Mendengarkan ceramah-ceramahnya, mendengarkan kalam-kalamnya yang baik. Wa kana idza atas sahiru darabahu. Sehingga ketika dia datang ke tukang sihir karena terlambat, dipukul pemuda tadi. Mahabasab, apa yang membuat kamu terlambat? Ya, dipukul. Qala wa idza ata ahlahu darabuhu. Ketika dia pulang ke rumahnya, jadi ketika pulang dari tukang sihir, dia tinggal lagi sama rohib ahli ibadah tadi untuk mendengar kalamnya, untuk belajar daripada kebaikan. Sampai di rumahnya terlambat, keluarganya memukul lagi dia. Mereka mengatakan, mahabasak, apa yang membuat kamu terlambat? Fasyaka dzalika ila rahib. Lalu dia pun mengadu kepada ahli ibadah tersebut. Ya, mengeluhkan apa yang dialami. Maka rahib tadi mengatakan, idza arada sahiru an yadribaka faqul habasani ahli, wa idza arada ahluka an yadribuka faqul habasani as-sahir. Kalau tukang sihir memukul kamu, ya, karena kamu terlambat, jawab, keluargaku yang membuat saya tertahan, terlambat. Kalau keluargamu dalam keadaan memukul kamu, karena kamu pulangnya terlambat, jawablah, oleh engkau, tukang sihir yang menahan saya sehingga saya terlambat. Taib, ya. Kemudian beliau melanjutkan, فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتُ يَوْمٍ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَةٍ فَضِيعَةٍ عَظِيمَةٍ. Pada suatu hari tiba-tiba dia menjumpai di jalan ada binatang besar yang sangat-sangat mengerikan. قَدْ حَبَسَتَ النَّاسَ فَلَا يَسْتَطِعُونَ أَنْ يَجُوزُ. Binatang tersebut menghalangi manusia dari jalannya dan mereka enggak bisa lewat di jalan tersebut. Sehingga manusia banyak yang tertahan. Maka pemuda tadi mengatakan, al-yauma a'lamu amru rahib ahabbu ilallah am amru sahih. Pemuda tadi dalam hati mengatakan, pada hari ini saya akan tahu apakah ajaran rahib ahli ibadah itu yang lebih baik ataukah ajaran tukang sihir. Ajaran ahli ibadah ini lebih dicintai oleh Allah ataukah ajarannya tukang sihir. Hari ini saya akan membuktikan. Ya, fa'akhodha hajaron. Lalu pemuda tadi mengambil sebutir atau sebuah batu, ya. Lalu beliau mengatakan, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika wa ardo min amri sahir, faqtul hadhihi dabata hatta yajuzan nasu. Ya Allah, kalau seandainya ajaran rahib tadi, ya, itu lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah hewan yang sangat mengganggu ini sehingga manusia bisa melintas di jalannya. Sehingga pemuda tadi faromaha fakotalah, dilempar binatang tersebut lalu mati, membunuh. Ya, pemuda tadi membunuhnya. Famalun nasu, manusia akhirnya bisa lewat. Faukbiro rohibu bidali, lalu dikabarkan hal itu kepada rohib. Ya, dia disampaikan hal itu kepada rohib, apa yang baru saja dialami. Padahal binatangnya besar. Ya. Dilempar cuma dengan batu. Bidnilah mati. Dan ini termasuk karomah. Dari karomah aulia. Ya, di umat-umat terdahulu. Kemudian ketika diceritakan hal ini kepada sang rohib, maka sang rohib mengatakan, eh bunaya, anta afdalu minni. Wahai anakku, sekarang engkau lebih afdal daripada saya. Ya. Dalam keadaan apa? Wa innaka satubtala, engkau kelak akan mendapatkan cobaan dan ujian. Fa in ibtulita falatadulla alayya. Kalau engkau mendapatkan cobaan ujian, jangan sekali-kali engkau menunjukkan diri saya. Ya. Fa kanal gulamu yubriul akmaha wal abrasa wa sairal adwa wa yashfihim. Pemuda ini sampai ya dengan izin Allah dia bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang kena penyakit sopak kulitnya, ya, dan seluruh penyakit-penyakit bisa sembuh, ya. Akhirnya pemuda tadi terkenal dengan ya keutamaan tadi, sampai akhirnya berita ini menyebar ke kalangan istana. Wa kana jalisun lil maliki fa'amiya fasami'a bihi. Ternyata ada penasehat raja yang mana dia kondisinya buta, buta matanya. Dia mendengar tentang kondisi pemuda ini yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Akhirnya Pak, fa'atahu bihadaya katsira. Lalu bangsawan tadi membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak. Faqala isfini walakama hahuna ajma'. Sembuhkan saya. Untukmu, kalau kau menyembuhkan saya, ini semua hadiah-hadiah yang ya untuk engkau semuanya sebagai balasan. Pemuda tadi mengatakan, ma ana asfi ahadan. Saya tidak menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu azza wa jal. Sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah azza wa jal. Perhatikan. Pemuda ini mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Yang menyembuhkan bukan dirinya, tapi yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanta bihi da'awtullaha fasyafa'aka. Kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan mendoakan untukmu sehingga Allah menyembuhkan dirimu. Fa amana fada'allaha fasyafa'ahu. Akhirnya bangsawan tadi pun beriman. Ya, beriman kepada Allah. Setelah itu didoakan oleh sang pemuda dan Allah menyembuhkan penyakit butanya sehingga dia bisa melihat kembali. Subhanallah. Ya, ini diantara karomah aulia juga untuk pemuda tadi. Kemudian summa atal malika fajalasa minhu nahwa ma kana yajlis. Lalu bangsawan penasehat raja tadi yang sudah bisa melihat tadi pulang ke istana dan dia duduk di samping raja sebagaimana biasa setiap hari menjadi penasehat sang raja dalam keadaan kondisinya sudah bisa melihat. Yang sebelumnya buta, sekarang sudah bisa melihat. Tapi, ya, maka sang raja mengatakan, ya fulan man rodda alaika basar. Wahai fulan, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Faqala rabbi. Penasehat raja itu mengatakan, Tuhanku yang mengembalikan penglihatan. Faqala ana. Sang raja mengatakan, saya. Ya. Qal la. Rabbi wa rabbuka Allah. Penasihat raja mengatakan, bukan kamu yang saya maksud. Karena sang raja ini mengaku dirinya sebagai Rabb semesta alam. Bukan kamu yang saya maksud. Tapi yang mengembalikan penglihatanku adalah Rabbku dan Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sang raja dengan murka mengatakan, walaka rabbun ghairi, apakah kau punya Tuhan selain aku? Qala na'am. Bangsawan tadi mengatakan, penasihat sang raja mengatakan, ya. Rabbi wa rabbuka Allah, ya Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah azza wa jalla. Falam yazal yu'adzibuhu. Ya. Hatta dalla alal gulam. Terus menerus dia disiksa. Kenapa? Karena tidak mau beriman kepada sang raja dan sudah beriman kepada Allah azza wajalla. Disiksa sampai dia enggak mampu lagi. Siksaannya begitu berat sampai dia menunjukkan, siapa yang mengajari engkau seperti ini? Al-Ghulam. Pemuda yang tadi mendoakan dia sampai sembuh tadi. Ya. Fa ba'atha ilaihi, lalu diutus. Ya, pemuda tadi dipanggil, lalu pemuda tadi dikatakan, "Ai bunayya balagha min sihrika an tubri al-aqmaha." Wal abrasa wa hadhil adwa. Wahai pemuda, wahai anakku, luar biasa sihirmu. Sampai engkau bisa mengajak menyembuhkan penyakit orang buta, penyakit abros, sopat, kulit yang putih, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Apa jawab pemuda tadi? Ya, padahal pemuda ini yang tadinya disuruh menggantikan tukang sihir kerajaan untuk melanjutkan menjadi tukang sihir kerajaan oleh sang raja. Sehingga dikatakan, kau sudah pandai sekali sihirmu, sampai bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, dalam keadaan apa? Pemuda tadi mengatakan, ma'asti ana ahadan, saya tidak pernah menyembuhkan siapapun. Innama yashfillah, sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Qala ana, ya, sang raja mengatakan, saya, yang kau maksud Allah itu adalah saya. Qala la, awlaka rabbun ghairi, kata pemuda tadi, bukan kamu yang saya maksud sebagai Tuhan. Sang raja kemudian marah, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Ya, jawab pemuda tadi, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa akhadahu aidan bil adzab, lalu pemuda tadi pun disiksa. Ya. Falam yazal bihi hatta dalla ala rahib. Terus menerus disiksa sampai pemuda tadi akhirnya mengaku. Siapa yang mengajari kamu ilmu agama sampai engkau bisa demikian-demikian, sampai akhirnya pemuda tadi mengatakan, yang mengajari saya adalah rahib, ahli ibadah tersebut. Fa'atabi rahib, lalu didatangkan rahib tadi. Faqala irji'an dini, kata sang raja, tinggalkan agamamu. Ya, suruh meninggalkan agama tauhid. Baik. Fa'aba, kemudian sang rahib tadi tidak mau meninggalkan agama. Ya, tauhidnya tadi, dia terus berpegang dengan agama ketauhidan tadi, tidak mau mengikuti kemauan sang raja. Fawadu'al minsyaru fi mafri ra'sihi hatta waqa'a shiqahu, lalu diletakkan gergaji di belahan kepalanya. Ya, di gergaji dari atas kepalanya sampai terjatuh dua belah. Ya, belahan kanan, belahan kiri, dari atas sampai badannya digergaji sampai meninggal dunia. Ya, subhanallah. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan ini dilakukan oleh sang raja karena sebab satu saja. Karena sebab dia bertauhid dan tidak mau melakukan kesyirikan yang diinginkan oleh sang raja. Wa qala lil a'ma, demikian juga disampaikan kepada penasehat raja yang dulunya buta tadi. Irji' an dinika, tinggalkan agamamu yang baru ini. Fa'aba, dia pun tidak mau. فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَاهُ إِلَى الْأَرْضِ. Demikian juga diletakkan gergaji di kepalanya, dibelah. Ya, subhanallah, masyaallah, rahiman wa rahimakumullah. Kalau satu kali dengan pancungan mungkin dalam sekian detik sudah selesai. Tapi ini digergaji pelan-pelan. Ya, subhanallah, cobaan yang begitu luar biasa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Sampai kemudian terbelah kepalanya, badannya terjatuh ke tanah. Wa qala lil ghulam, kemudian dikatakan kepada sang pemuda, irji'an dini, giliran sang pemuda, tinggalkan agamamu. Fa'aba, pemuda tadi mengatakan, saya tidak mau. Faba'atha bihi ma'a nafarin ila jabalin kaza wa kaza, kemudian pemuda tadi disuruh dibawa ke sebuah gunung yang tinggi demikian dan demikian. Wa qala, ya, dibawa oleh sekelompok Al-Gojo kerajaan. Waqala, sang raja mengatakan, idza balagtum zurwatah fa in raja'an dini wa illa, ya, fadahdihuhu min fawqihi, bawa ke puncak gunung sana yang paling tinggi, kemudian kalau dia mau kembali meninggalkan agamanya, kalau tidak mau, lemparkan dia dari puncak gunung tersebut. Ya, akhirnya dibawa pemuda tersebut sampai di puncak gunung. Pemuda tadi berdoa, Allahumma kfinihim bimasyikta, ya Allah, cukupkanlah saya dari kejelekan-kejelekan mereka sesuai dengan yang engkau kehendaki. Farajafa bihimul jabalu, ya, faduhdihu ajma'un, lalu gunungnya langsung bergoncang sehingga mereka langsung berjatuhan mati semuanya, para al-gojo. Wajah al-ghulam yaltamisu yatalammas Hatta dakhala 'ala al-malik. Pemuda tadi balik lagi. Sampai masuk kepada sang raja. Kemudian sang raja mengatakan, "Ma fa'ala ashabu?" Apa yang dilakukan oleh teman-temanmu? Qal kafanihimullah. Jawab pemuda, "Allah mencukupkan diriku, melindungi diriku dari kejelekan mereka." Fa ba'atha bihi ma nafarin fi qurqurin. Ya. Maka pemuda tadi atau sang raja mengirim pasukan berikutnya untuk membawa sang pemuda di atas lautan. Ya, naik perahu. Wa idza lajajtum bihil bahra fa in raja'an dinihi wa illa faghriquhu fil bahr. Kata sang raja kepada algojo-algojonya, bawa ini ke tengah lautan. Kalau ternyata dia mau kembali meninggalkan agamanya, ya, maka biarkan dia hidup. Kalau ternyata dia tidak mau kembali dari agamanya, falajjiju bihi al-bahra, maka lemparkan dia ke tengah lautan untuk dibunuh. Ya. Kemudian apa? Sang pemuda berdoa sebagaimana tadi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari kejelekan mereka sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Ya, faghariqu ajma'un, maka algojo-algojo yang ada di atas kapal tenggelam semuanya. Waja'al ghulam hatta dakhala 'ala al-malik. Pemuda tadi balik lagi. Sampai masuk kepada sang raja. Ya, dalam keadaan apa? Sang raja sudah enggak mampu lagi untuk membunuh sang pemuda ini. Berbagai cara dengan algojo-algojo yang begitu hebat, enggak mampu untuk membunuh pemuda tadi. Kemudian pemuda tadi mengatakan, "Fa in anta fa'alta ma amuruk, amuruka bihi qataltani." Wahai raja, kalau engkau mau melakukan apa yang aku perintahkan, engkau baru bisa membunuh saya. Ya, wa illa fa innaka la tastati'ul qatli. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah bisa membunuh saya. Ya, qala mahu, sang raja mengatakan, apa itu? Ya, qal tajma'un nasa fi sa'idin wahidin thumma taslubuni 'ala jiz'in. Ya, hendaknya engkau mensalib saya. Ya, menyalib saya. Pemuda ini mengatakan, hendaknya engkau mengumpulkan manusia. Ya, semuanya di atas satu dataran. Setelah itu engkau hendaknya menyalib saya. Ya, ini untuk dipaku di kayu salib. Dalam keadaan apa? Fa innaka tayyib wa ta'khudh. Ya. Engkau kemudian mengambil sahman min kinanati, satu anak panah dari tempat anak panah saya. Summa qul bismillahi rabbil gula. Lalu hendaknya engkau baca dengan nama Allah, Rabbnya sang pemuda ini. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau lakukan ini, engkau akan bisa membunuh saya. Masya Allah. Pemuda ini memberikan cara agar bisa ya membunuh dirinya, dan di situ ada maksud dan tujuan sang pemuda yang tidak diketahui oleh sang raja. Ya, sehingga dia pun meminta agar rakyat semuanya dikumpulkan melihat kejadian yang akan ya mereka saksikan. Kemudian sang raja pun melakukan wa wada'a sahma fi kabdi qawsihi thumma ramah. Sang raja kemudian menyalip sang pemuda di pelepah kurma, lalu mengambil satu anak panahnya dari tempat anak panah sang pemuda tadi. Ya, kemudian apa? Wa wada'a sahma, apa namanya? Thumma ramahu, kemudian dipanah sang pemuda tersebut oleh sang raja sambil mengatakan bismillahi rabbil gulam. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya sang pemuda. Salatu asdamu fi sudurih. Pas tepat anak panahnya terkena di pelipisnya sang pemuda tadi. Ya. Fawadu al-ghulamu yadahu ala maudu isdaham wa mat. Pemuda tadi meletakkan tangannya di tempat anak panah yang menancap di kepalanya tadi. Kemudian sang pemuda meninggal dunia. Terus apa yang terjadi? Ya. Faqala an-nas. Ternyata manusia yang melihat semua kejadian tersebut, mereka mengatakan amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Ya. Kami beriman dengan apa yang diimani oleh sang pemuda tadi. Maka dikatakan kepada sang raja, ara'aita ma kunta tahdhar? Bukankah sekarang engkau sudah lihat apa yang engkau khawatirkan? Apa itu? Masyarakatmu semuanya beriman kepada Rabbnya pemuda tadi. Masya Allah. Ya, kemaslahatan yang begitu besar yang diinginkan oleh sang pemuda tadi. Ya, akhirnya apa? manusia semuanya beriman, rakyat semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, fa wallahi nazala bika, demi Allah ini sudah engkau alami wahai sang raja. Qad amana an-nasu kulluhum, manusia semuanya dalam keadaan beriman ya kepada Rabb-nya pemuda tadi. Fa amara bi afwahi sikaki fa huddat fiha al-ahadid, lalu sang raja membuat parit, memerintahkan pasukan yang membuat parit-parit di jalan-jalan yang begitu besar ya. Wa udrimat fiha an-niran, lalu diletakkan, dinyalakan di sana api yang menyala-nyala ya, untuk apa? Menyiksa para rakyatnya yang tetap beriman dengan pemuda tadi, atau beriman dengan ajaran pemuda tadi. Subhanallah, orang-orang yang bertauhid di zaman dahulu ya, itu tantangannya sampai sejauh ini ya. Kutila ashabul ukhdud ya, annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud ya, dalam keadaan apa? Telah dibunuh ashabul ukhdud, yakni orang-orang dari kalangan Bani Israil yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mempertahankan ketauhidan ya. Kemudian apa? Mereka disuruh masuk ke dalam apa? Menyeburkan dirinya ke dalam parit-parit yang begitu besar, yang menyala api menyala-nyala begitu besarnya, dalam keadaan apa? Dipaksa. Man roja'an dinihi fada'uhu wa illa ya fa'aqhimuhu fiha, barang siapa yang mau meninggalkan agamanya, yakni kembali berbuat syirik, yakni kembali menyembah sang raja, biarkan dia untuk hidup. Tapi kalau dia tetap mempertahankan agamanya, tetap bertauhid kepada Allah, maka lemparkan dia ke dalam apa? Api yang menyala-nyala. Ya, faqala fakanu yata'aduna fiha wa yatadafa'un. Mereka dalam keadaan saling bertolak ya, untuk menyeburkan diri ke dalam parit yang menyala-nyala tersebut. Subhanallah, masyaallah, rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara bentuk kesabaran umat-umat terdahulu. Yang pertama tadi digergaji. Ya, beratnya luar biasa. Kemudian apa? Yang kedua tadi dalam keadaan disuruh masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sampai ada seorang wanita, faja'at imra'atun bibnin laha turdil. Ada seorang wanita yang membawa seorang anak yang dia susui. Faka'annaha taqa'asat. Wanita tadi hampir mundur ke belakang. Ya, antaqa'al finnar, untuk nyebur ke dalam api. Seorang wanita. Ya, seorang wanita kadang memiliki jiwa penakut dan seterusnya, sehingga dia enggak mau untuk nyebur ke dalam api. Faqala astabi. Tapi sang anak mengatakan, isbiri ya ummah, fa innaki 'alal haq. Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada di atas Allah. Akhirnya sang ibu ya menyeburkan diri ke dalam api tersebut demi mempertahankan iman, mempertahankan akidah, mempertahankan agamanya. Subhanallah, masyaallah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini kondisi sabarnya umat-umat terdahulu, yang mana kesabaran kita tidak ada seujung kukunya dibandingkan kesabaran-kesabaran mereka. Ya, kalau kita lagi menghadapi cobaan dan ujian, ingat-ingat umat terdahulu itu cobaannya lebih dahsyat, lebih hebat. Kita belum ada seberapa sabarnya kita, cobaan yang kita hadapi belum seberapa. Agar kita lebih tabah lagi dan lebih sabar lagi dalam menjalankan agama yang mulia ini, maka berkacalah dari umat-umat terdahulu. Ma'asyallahu ala hibba rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesabaran dan ketabahan ya kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, di dalam kita menjalankan agama yang sangat mulia, manhaj yang sangat agung, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalan yang mulia ini, menjauhkan kita dari, menyelamatkan kita dari berbagai macam fitan, ma dhahara minha wa ma batan, fitnah-fitnah yang nampak ataukah yang tidak nampak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Alafu minkum, ada kekurangannya, ada tutur kata yang enggak berkenan, mohon dimaafkan. Wa nastaghfirullah tabaraka wa taala ala taqsir. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.